وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حمدنا عزكم الله. Kita telah menyelesaikan kitab Taharah, kitab masalah bersuci dari kitab Umdatul Ahkam, menjelaskan tentang beberapa bab-bab taharah. Yang terakhir ialah pembahasan babul haid. Kita sekarang masuk pada pembahasan kitab yang kedua, yaitu kitab shalah, kitab tentang masalah sholat. Dan yang dibahas dalam kitab sholat ini tidak hanya tata cara atau sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam, namun dibahas dalam pembahasan kitab sholat ini semua pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah sholat. Dari mulai masalah mengetahui waktu sholat babul mawaqit, kemudian pembahasan tentang masalah azan, kemudian pembahasan tentang masalah wajibnya berjamaah, kemudian pembahasan tentang masalah keimaman, pembahasan masalah shaf, pembahasan masalah tata cara sholatnya, dan pembahasan tentang sholat-sholat lain yang disinggung dalam kitab sholat, sehingga cakupannya cukup luas. As-sholat, kalimat sholat secara bahasa mengandung makna ad-du'a. Sholat secara bahasa mengandung makna doa. Mengandung doa. Dikatakan memang isi sholat ialah zikir, doa-doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun secara istilah, sholat itu ialah sebuah ungkapan tentang gerakan-gerakan sholat yang ma'ruf, ungkapan tentang gerakan-gerakan sholat yang ma'ruf, yang diketahui, yang dicontohkan dalam syariat. Sholat ialah sholat sebagaimana yang kita tahu bersama, gerakan-gerakan yang ma'ruf, gerakan-gerakan yang ma'ruf yang dicontohkan sesuai dengan syariat. Kalimat sholat ketika disebutkan secara mutlak sholat, maka yang dimaksudkan ialah sholat dengan makna syar'i, bukan sholat dengan makna bahasa. Paham ya? Kalau sholat, kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata sholat, maka yang difahami dari sini sholat yang syar'i, ibadah sholat, bukan mengandung makna doa. Paham ya? Dikecualikan barakallahu fikum ketika ada beberapa argumentasi atau indikasi yang mengandung makna doa, maka dimaknakan sebagaimana makna bahasanya, yaitu makna doa. Artinya kalimat sholat itu sudah menjadi bahasa umum untuk sebuah ibadah khusus yang dianjurkan dalam syariat. Qala rahimahullahu ta'ala, babul mawaqit. Bab mawaqit. Mawaqit itu bentuk jamak dari kata-kata miqat. Mawaqit itu bentuk jamak dari kata-kata miqat. Yang namanya miqat dua macam ya. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Waktu dan tempat. Yang dimaksudkan dengan miqat yang dalam bab ini ialah miqat zamani. Miqat zaman. Miqat zaman. Yang dimaksudkan dengan miqat ialah batasan-batasan tertentu perbuatan. Jadi kalau miqat yang miqat zamani, batasan-batasan waktu untuk beramal. Kalau miqat makani, batasan-batasan tempat untuk beramal. Begitu. Sekali lagi yang dimaukan dengan miqat dalam bab kita ini, miqat zamani. Batasan-batasan waktu untuk beramal. Waktu untuk beramal. Dan yang dimaukan dengan amalan di sini ialah amalan sholat. Dikarenakan dimasukkan dalam kitab sholat. Sehingga maknanya yang diinginkan oleh para fuqaha babul mawaqit ialah bab tentang waktu-waktu sholat. Bab tentang waktu-waktu sholat. Nah, bab ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab sholat dikarenakan sholat itu dalam syariat memiliki waktu-waktu tertentu yang mana itu merupakan syarat wajibnya sebuah sholat, syarat sahnya sebuah sholat dikerjakan pada waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini ayat sangat masyhur sekali. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan, difardukan atas kaum mukminin pada waktu-waktu tertentu. Di An-Nisa. Sehingga dibahas oleh para ulama dikarenakan tidak sah sholat kalau belum masuk waktunya. Sehingga harus diketahui waktu-waktu sholat. Baik, ini makna babnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis-hadisnya. Kita ambil faedah-faedah yang terkandung pada hadis dari sini, terkhusus tentang masalah waktu-waktu sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-50. An Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani, wasmuhu Sa'ad ibn Iyad, nama dia ialah Sa'ad ibn Iyad. Qala, dia berkata, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah menceritakan kepada aku pemilik rumah ini. Wa asyara bi yadihi, dan dia menunjuk dengan tangannya ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menunjuk dengan tangannya ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ini Abu Amr ini mengatakan telah menyampaikan hadis kepada aku pemilik rumah ini, sambil menunjuk ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Pertanyaannya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini amal yang paling Allah cintai, salat pada waktunya. Ini berkaitan dengan haknya Allah. Qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, birrul walidaini. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini berkaitan dengan hak orang tua. Nomor dua di sini. Qultu, saya tanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, ini berkaitan dengan hak umum kaum muslimin. Nomor tiga. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah menyampaikan kepada aku hal-hal di atas, tiga keutamaan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walau istazattuhu, dan kalau seandainya aku meminta tambahan dari beliau, apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, lazadani, niscaya Rasul akan menambahi lagi aku. Tapi Abu bin Mas'ud hanya menyebutkan tiga kali saja. Apa ya Rasulullah, apalagi, apalagi, cuma tiga kali. Titik. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya dikatakan sebagai amalan yang paling afdal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dari sinilah pentingnya kita mengetahui waktu sholat. Paham ya? Di samping untuk sholat sudah masuk waktunya, juga supaya sholat pada waktunya. Pada waktunya. Baik. Dari sini barakallahu fikum, ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah pelaksanaan sholat lima waktu. Mana yang lebih afdal, diawalkan ataukah diakhirkan? Nah, terkait lima waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana yang lebih afdal, diakhirkan ataukah diawalkan? Diawalkan ataukah diakhirkan? Terkait dengan salat subuh, terkait dengan salat subuh sekarang, mereka semuanya menyatakan salat subuh di awal waktu. Nanti akan dibawakan masing-masing riwayatnya, misalnya global dulu. Subuh di awal waktu. Untuk zuhur lebih afdal di awal waktu, kecuali ketika panas yang sangat terik. Ketika panas yang sangat terik, yang sangat menyengat, maka ditunda. Untuk asar, asar lebih afdal menyegerakan salat asar, dikerjakan di awal waktu. Untuk maghrib sama dengan subuh. Para ulama sepakat maghrib dikerjakan di awal waktu. Adapun untuk isya, lebih afdal di akhir waktu bila tidak memberatkan. Untuk isya lebih afdal di akhir waktu bila tidak memberatkan. Ini semuanya ringkasan dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah pelaksanaan salat lima waktu. Maka tatkala kita melaksanakan ibadah salat tadi sesuai dengan waktu-waktu yang afdal, itu masuk pada kalimat as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tidak mesti di awal, tidak mesti di awal, tergantung mana yang lebih afdal sesuai dengan sunnah Rasul. Dari uraian sebelumnya bisa kita bikin sebuah kalimat yang kesimpulan begitu, terkait dengan masalah waktu sholat. Ringkasnya, untuk sholat yang lima waktu ini semuanya, semuanya lebih afdal dilakukan di awal waktu, kecuali zuhur ketika panas yang sangat terik, kecuali isya bila tidak memberatkan. Itu kalimat kesimpulan ini. Lebih mudah untuk memahami. Saya ulang lagi. Untuk sholat lima waktu lebih afdal dikerjakan di awal waktu, kecuali zuhur ketika panas yang sangat menyengat ditunda, dan isya bila tidak memberatkan. Nah, barakallah. Ada wabah. Ini tentang masalah sholat pada waktunya. Pada waktunya, keutamanya sangat besar di sini. Kemudian di sini disebutkan faedah yang lain terkait dengan amalan-amalan yang lebih, yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan di sini setelah sholat ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Dengan riwayat ini diambil faedah oleh para ulama, hak orang tua itu lebih besar dibandingkan dengan hak semua orang. Hak kedua orang tua itu lebih besar dibandingkan dengan hak semua orang. Sebab di sini bukan nomor dua, setelah haknya Allah setelah pada waktunya, yang kedua langsung haknya kedua orang tua, birrul walidain. Barakallahu. Lebih besar mana haknya Rasul atau haknya orang tua? Mas yang berkata-kata. Lebih besar mana haknya Rasulullah ataukah haknya orang tua? Haknya Rasul, gitu ya, Allah yang tahu. Tapi di sini nggak disebutkan. Yang disebutkan cuma as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini kan haknya Allah ya. Yang kedua birrul walidain, haknya orang tua. Yang ketiga jihad fi sabilillah itu hak secara umum kaum muslim. Haknya Rasul sebelah mana? Nah, haknya Rasul sebelah mana? Tapi yakin ya, hak Rasul lebih utama gitu. Tapi yang sebelah mananya nggak tahu. Nggak tahu. Masya Allah. Masih. Ya. Lebih besar mana haknya Rasul ataukah haknya orang tua? Haknya Rasul. Nah, terus sudah mana sekarang haknya Rasul ini? Ya, iya, maksudnya kan riwayat ini, gitu loh ya, bukan dalam riwayat ini kan penyebutan tiga amalan. Amal yang pertama itu terkait dengan haknya Allah, setelah pada waktunya. Amal yang kedua terkait dengan haknya orang tua birrul walidain. Amal yang ketiga hak secara umum kaum muslimin jihad fi sabilillah. Jadi anda mengatakan haknya Rasul lebih afdal daripada haknya orang tua. Sekarang di amal yang sebelah mana? Enggak disebutkan di sini. Nah, harus berpikir. Bisa. Ini bisa. Iya betul. Ini semua jawabannya sama. Hak yang harus bisa abad. Tapi sebelah mana tempatnya? Garis bukan di sini. Nah, Wallahu a'lam. Hah, mau jangan pak. Terus gimana? Aywa, itu jawaban yang pas. Kita katakan haknya Rasul itu lebih utama, lebih besar daripada haknya orang tua. Kenapa? Karena haknya Rasul itu sama dengan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pintar. Alhamdulillah. Itu aja. Terus sudah mana? Dimasukkan pada pembahasan as-salatu ala waktiha. Hak Allah, hak Rasul sama. Tidak mungkin dilepas. Satu kesatuan yang harus ada, Allah dan Rasulnya. Paham ya? Allah yang hadir. Nah, maka dikatakan tadi, orang tua memiliki hak yang paling besar di antara orang-orang selain mereka. Ini selain Rasul SAW, orang tua memiliki hak yang paling besar. Dari sini pula diambil faedah oleh para ulama, amalan berbakti kepada orang tua itu lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Kenapa demikian? Dalam riwayat ini birrul walidain nomor 2. Jihad nomor berapa? Nomor 3 di bawahnya. Menunjukkan yang namanya birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Namun di sini ada perincian, yaitu terkait dengan masalah hukum jihadnya. Jihad itu hukum asalnya ialah fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, ketika musuh sudah menyerang wilayah muslim. Musuh sudah menyerang kita. Ya, enggak ada alasan untuk lari. Nah, atau minta izin. Tidak bisa. Semuanya fardu ain untuk berjihad. Atau yang kedua, pasukan khusus yang ditunjuk pemerintah. Jadi pemerintah menunjuk orang khusus, pelan-pelan perang. Maka yang ditunjuk itu fardu ain atas dia. Yang ketiga, apabila penguasa meminta seluruh masyarakat terjun dalam jihad. Paham ini ya? Ini tiga kondisi. Semuanya berkaitan dengan penguasa. Tapi perinciannya, kalau jihadnya itu fardu kifayah, jihad yang fardu kifayah, maka birrul walidain lebih afdal. Tetapi kalau jihadnya sudah sampai tingkatan fardu ain, kalau jihadnya sudah sampai fardu ain, maka jihad yang fardu ain lebih afdal daripada birrul walidain. Kenapa? Kalau birrul walidain itu terkait dengan dua orang saja. Sementara jihad yang fardu ain itu memiliki kemanfaatannya dirasakan oleh semua kaum muslimin. Jadi kemanfaatannya lebih besar. Ini pendapat yang sahih, merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Sehingga kalau tanya mana yang lebih afdal, berbakti kepada orang tua ataukah berjihad, jawabannya dirinci. Kalau jihadnya fardu kifayah, maka berbakti orang tua lebih afdal. Tapi kalau jihadnya fardu ain, jihadnya lebih afdal. Dari hadis ini pula diambil faedah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu lebih afdal dari semua amalan-amalan yang fardu kifayah. Ini faedah. Sedang lagi, berbakti kepada orang tua, mentaati orang tua, itu lebih afdal daripada amalan-amalan yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apapun bentuk. Nah, apa aja amalnya fardu kifayah itu? Misal, jihad yang fardu kifayah. Nah, apa lagi? Nah, sholat jenazah atau mengurus jenazah, mengkafani fardu kifayah, memandikan fardu kifayah, mensolatkan fardu kifayah, mengantar sampai kubur juga fardu kifayah. Apalagi berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Taala, amar ma'ruf nahi munkar, fardu kifayah. Azan, fardu kifayah. Apalagi dan yang lain-lain. Birrul walidain itu lebih afdal daripada itu semua. Dari sini, ketika ada pertentangan begitu antara mentaati orang tua, berbakti kepada orang tua dengan amal-amal yang sifatnya fardu kifayah tadi, yang enggak mungkin dikerjakan dua-duanya, mendahulukan orang. Paham ya? Misalkan Zubair, sang da'i kita ini diutus jadi da'i di Irian Jaya. Vital ya. Nah, ditunjuk Zubair berangkat sana ke Irian. Irian Jaya membutuhkan dakwah ilallah. Zubair masih punya orang tua. Dalam kondisi yang demikian, Zubair wajib untuk meminta izin kepada orang tuanya. Ini saya diminta untuk berdakwah ilallah di Irian Jaya. Mohon restunya. Ternyata orang tuanya tidak menyetujui. Ojo le. Jangan le. Jangan di Irian Jaya. Bapak ibu tidak merestu dan tidak setuju kamu berdakwah. Dakwah besar keutamaannya loh. Amar ma'ruf nahi munkar besar keutamaannya. Segala macamnya itu, apalagi tempat-tempat yang semacam itu membutuhkan dakwah ila Allah. Tetap orang tua tidak setuju. Ya Allah sampai. Berangkat atau tidak? Zubair. Loh, kemana, Ber? Dilihat apanya, Ber? Yang dibahas sekarang itu adalah orang tua gak merestui. Anggaplah orang tua kamu itu kaya raya sudah. Butuh apa sih? Tapi dia tidak merestui kamu sebagai dai keirian jaya. Ya apa? Berangkat ke irian, dakwah ke sana. Orang tua kamu gak merestui. Allah lusa'an. Lebih besar mana, Ben? Jihad ataukah berdakwah? Ya, ini jihadnya pakai fisik di medan pertempuran. Loh, ya betul. Tak lulus lagi jawabannya. Allah lupa. Kalau demikian pertanyaannya, ketika kamu hendak berdakwah ke sebuah tempat, orang tua tidak merestui, maka yang dibahas bukan orang tuanya, yang dibahas adalah dakwahnya. Dakwah kamu ini hukumnya masih sebatas fardu kifayah, ataukah sebuah dakwah yang sampai pada tingkat fardu ain? Waktu kenapa fardu ain? Tidak ada berluar dan fardu kifayah itu tidak ada. Punya anak 10 sudah cukup, satu anak yang berbakti, yang 9 tidak usah, sudah ada. Itu kewajibannya masing-masing anak harus berbakti sama orang tuanya. Yang dibahas bukan orang tuanya, Pak. Nah, iya. Yang dibahas hukum dakwah. Kalau dakwah yang kamu lancarkan itu masih sebatas fardu kifayah, tidak boleh berangkat. Sampai orang tua merestukan ini. Tapi kalau dakwah kamu tadi betul-betul sudah sampai tingkat fardu ain, yaitu apabila di tempat tersebut tidak ada yang mampu berdakwah kecuali kamu, fardu ain, maka kamu dahulukan dakwahnya. Kenapa? Dakwah maslahatnya lebih umum daripada orang tua. Sampai ya? Gitu loh, Ter. Dikarenakan birrul walidain itu lebih afdal daripada amal yang fardu kifayah. Saya tidak mengerti bagaimana besarnya orang tuanya. Apalagi yang masih muda-muda di sini. Jangan, Pak. Kacamata. Mau ketawatan ke apa? Yang tengah-tengah aja, yang tengah-tengah. Masya Allah. Antum diminta oleh Yayasan Ar-Royan ini, ada mobil jenazahnya itu. Diminta oleh Yayasan Ar-Royan ini untuk mengurus jenazah seorang ikhwah di sebuah tempat. Dalam keadaan orang tua antum masih ada, antum sama orang tua. Antum pamitan sama orang tua, ditanya mau kemana leh? Saya diminta biar Royan untuk mengurus jenazahnya sebulan. Oh jangan. Ternyata orang tua melarang. Antum lebih mendahulukan mana ini? Mentaati orang tua ataukah berangkat mengurus jenazah sebulan nanti Royan itu? gitu ya. Masya Allah. Jawabannya sama dengan tadi. Betul ya. Kalau masih banyak yang lainnya lagi yang ngurus, maka dia harus mendahulukan orang lain. Tapi kalau tidak ada yang ngurus jenazah itu kecuali kamu, satu-satunya yang bisa ngurus jenazah, maka wajib bagi kamu untuk ngurus jenazah. Intinya berbakti pada orang tua itu lebih afdal daripada yang fardu kifayah. Yang fardu. Mana yang lebih afdal? Berbakti kepada kedua orang tua ataukah melaksanakan amalan-amalan sunnah? Gini kan Pak? Ya apa? Kenapa? Kenapa dengan amal sunnahnya? Sampeyan kepingin melaksanakan sholat duha, sunnah apa enggak sunnah? Sunnah. Sedang melaksanakan sholat duha, dipanggil sama ibu. Leh, leh. Cepat ini, ibu butuh kamu, cepat. Kamu sedang sholat. Kamu mendahulukan yang mana, sholat sunnahnya ataukah orang tua? Orang tua? Hah? Nah terus, ya apa sholatnya? Batalkan. Batalkan. Ya. Yang kita sekarang sholat sunnah. Yang kita katakan amalan-amalan sunnah. Batal. Hah? Batalkan. Ya kita gak tahu. Kalau kita lagi sholat, dipanggil sama Umi. Le, sini le. Panggil namanya Bulan. Mana kamu Bulan? Ya, kita kan gak tahu nih Umi ini mau apa ini. Nah gitu ya. Yang penting dipanggil sama orang tua. Memenuhi panggilan orang tua termasuk berbakti kepada mereka. Mentaati orang tua merupakan bentuk bakti kepada mereka. Kamu sedang sholat sekarang. Sedang sholat sunnah Pak. Ibadah kepada Allah. Dipanggil sama orang tua. Milih mana? Meneruskan sholatnya ataukah batal? Mau dipanggilnya orang tua. Nah, orang ragu-ragu lagi. Tadi mantap mengatakan batal. Sekarang orang ragu-ragu lagi. Ya boleh. Batal. Gitu ya. Batalkan sholatnya, langsung penuhi panggilan orang tua. Masya Allah. Dalilnya. Nanti ada dalilnya, nanti sedang ibadah sholat, terus batal. Oh, lupa dalilnya. Masya Allah. Lanjuti. Teruskan sholatnya, sholat sunnahnya, ataukah dibatalkan memenuhi panggilannya orang tua. Dirinci. Kita nggak tahu Pak, lagi sholat. Kita lagi sholat Pak, kita nggak tahu ini kepentingannya apa orang tua ini. Masa bicara, penting apa enggak Bu? Itu kayak gitu ya, juga oke. Ini harus saya bikin yang baik-baik. Ya Bapak. Teruskan sholatnya. Orang tua manggil-manggil, nanti. Ya, emang ibadahnya ibadahnya untuk Allah, tapi hukumnya itu hukum sunnah sholat tadi. Wah, rupanya antum goyang-goyang begini jawabannya. Ya, batalkan. Langsung memenuhi panggilannya orang tua. Dalilnya. Masya Allah. Jawabannya tentang kisahnya si Juraij. Pernah dengar? Dengar Pak? Pernah dengar kisahnya? Ketika sedang ibadah di tempat ibadahnya itu dipanggil sama ibunya Juraij. Dia ngomong dalam hatinya, ya Allah, sholat kau pakai ibuku. Teruskan lagi sholatnya. Lagi Juraij sampai 3 kali. Sampai ngamuk ibunya. Nah, semoga Allah tidak mematikan kamu sampai engkau memiliki wajah pelacur. Makbul doa ibunya. Menunjukkan apa? Jadi kata para ulama, lebih mendahulukan panggilan orang tua daripada sholat sunnah. Dan yang jelas dari riwayat ini, tadi kita bacain. Dalam riwayat ini Rasul menyebutkan birrul walidain nomor 2 setelah haknya Allah. Setelah haknya Allah. Yang ketiga jihad fisabilillah. Amalan jihad yang fardu kifayah saja terkalahkan oleh birrul walidain, apalagi yang sunnah. Jauh. Kita lagi dengan hadis tentang kisah si Juraj tadi. Masya Allah. Menurut dicemkan baik-baik. Ya apa? Sampaian baru selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur. Mau melaksanakan ba'diyah zuhur. Mau bangkit, Allahu Akbar ba'diyah zuhur 2 rakaat. Panggil sama bapak. Leh, cepat leh. Mobilnya bawa mogok leh. Ayo cepat sini, dorong. Wis batal nang batal nase nepek Pak. Ada apa, Bi? Dorong dulu. Weng, sudah aman, sepi, beres. Baik lagi. Suatu. Niatkan tatkala engkau membacakan salat tadi untuk melaksanakan ibadah besar, ibadah berbakti kepada kedua orang. Paham ini? Ini sudah baik-baik ini. Saya sengaja saya bawakan ini semua supaya memahami. Ini namanya ahkam birrul walidain. Apalagi ini menjadi awal. Birrul walidain itu lebih afdal daripada amalan-amalan yang mubah. Jelas tak? Sunnah aja terkalahkan, yang fardhu kifayah terkalahkan apalagi amal yang mubah. Jelas mendahulukan wah. Kamu ini paling suka makan bakso. Makan bakso punya mubah apa haram? Hah? Ya, cakap ya, ya pasti yang ada itu punya mubah. Kalau ya haram ya haram. Orang tua mengatakan, jangan makan bakso. Jangan makan bakso. Nanti bakar bakso. Ya sudah, kamu taat. Ya, siap. Terus makan apa nih? Makan yang ini aja. Suruh makan sayur-sayuran. Nah, supaya menyehatkan. Ini bukan waktu makan bakso. Makan yang sudah. Bismillah. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Sudah ya. Allah ini. Masih baik. Yang lain. Antum mengajukan lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan, bekerja di bidang yang halal. Nah, haram jelasnya halal. Ketika antum mengajukan lamaran pekerjaan, diterima. Tapi dikasih dua opsi. Ditugaskan jauh di luar Jawa sana, gajinya sah. Atau ditugaskan di dalam pulau Jawa ini, gajinya kecil atau nggak sebesar yang sebelumnya. Terus ditugaskan misalkan di mana, di Sulawesi sana, gaji sebulan bersih 10 juta, bersih 10 juta. Atau ditugaskan di Tuban sana, tapi gajinya bersih cuma 3 juta. Ternyata orang tuanya antum ini lebih senang antum kerja di Tuban. Antum dekat dengan Bojonegoro. Gitu ya? Ayo. Dalam keadaan jiwa kamu tuh menginginkan yang 10 juta itu. Besar gajinya di luar Jawa enggak ada masalah. Tapi orang tua kamu mengatakan, jangan tuh. Saya minta kamu kerja di Tuban saja. Dekat sama orang tua. Mendahulukan yang mana? Yang benar. Yakin ini ngomongnya. yakin ngomongnya, yakin mendahulukan orang tua, kerja di Tuban cuma 3 juta gajinya, yakin nih melepaskannya 10 juta yang kelihatan di mata itu, hah? Yakin itu di hati yang paling dalam ngomongnya, hah? Dari hati yang paling dalam ngomongnya itu, insya Allah gitu ya, harus menurut orang tua. Kenapa lupa? Jadi mending suruh milih. Kamu mengajukan lamaran pekerjaan diterima. Satu office saja kamu diterima, ditempatkan di luar Jawa sana dengan gaji yang sangat besar. Minta izin sama orang tua tidak direstui. Nah, bapak dan ibu tidak setuju kamu bekerja di luar Jawa sana. Bapak dan ibu kepingin kamu kerja di sini, tidak jauh dari orang tua. Ini itu gajinya besar, jus, gitu itu masa depan cerah. Allah macam-macam kamu menyampaikan alasan argumentasi kepada orang tua itu sudah masya Allah gitu. Tetap mata tidak. Abi dan Umi tidak melihat besarnya gaji kamu. Bapak dan ibu kepingin kamu dekat dengan orang tua. Nah. Kalau begini gimana? Batalkan pekerjaan dari yang lain atau bagaimana? Orang tua yakin ini. Ya gini membutuhkan modal perasaan lebih besar lagi soalnya ini. Lepas loh ini pekerjaan yang menggiurkan ini. Pekerjaan halal besar gajinya. Mereka yang luar jauh itu besar gajinya. Karena nggak ada saingan di sana. Hah? Lepas itu, lillahi ta'ala ini ngurus orang tua. Orang tua, masya Allah. Orang tua, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik untuk mendapatkan barokah di luar jenis. Ini bukan wawasan ya. Ini harus dipraktekan dalam kehidupan keseharian. Jangan mengatakan orang tua usah dikasih kenyataan demikian tak urusi orang tua berangkat gitu aja. Hati-hati ketika antum berangkat bekerja di luar Jawa sana, orang tua antum marah dan enggak merestui, tidak ada barokahnya usaha, tidak ada barokahnya usaha. Jangan memandang banyaknya hasil, tapi keberkahan itu yang penting, khususnya restu orang tua. Cuman saya pun nanya, apa ada orang tua yang semacam itu? Ada pak? Sudah ngerti anaknya itu mendapatkan sebuah usaha apa pekerjaan yang besar penghasilannya dilarang dengan alasan jauh dari orang tuanya. Ada juga pak? Mungkinnya orang tua yang kecukupan atau orang tua yang kiri? Oh gitu ya, saya sama tidak mau lepas sama anaknya gitu, tidak mandang sehari aja sudah gelisah gitu. Nah, sering terjadi orang tua yang semacam ini tidak memandang sisi materi, tapi memandang sisi kumpulnya. Nah, mangan gak mangan, yang penting kumpul. Allah, yang penting untuk paham bagaimana faedahnya. Ada yang mau tanyakan? Apa? Belas, sambil malam sih. Gimana, Pak? Gila tidak memberatkan. Tadi yang disebutkan untuk isya lebih afdal di akhir waktu bila tidak memberatkan, itu dikerjakan bukan sendirian, berjamaah. Iya, yang dipastikan semuanya berjamaah. Berjamaah di awal waktu ataukah di akhir waktu? Nah, untuk isya. Jawabannya lebih afdal di akhir waktu bila tidak memberatkan. Itu artinya Rasul. Beliau pernah mengakhirkan isya sampai tengah malam, tengah malam begitu. Coba tidur semua anak-anak, perempuan-perempuan. Beliau mengatakan hadhihi waqtuha. Inilah waktu yang tepat untuk isya. kalau kamu tidak keberatan. Barakallahu fiik. Kalau tanyakan mana yang lebih afdal, jamaah di awal waktu atau kesendirian di akhir waktu? Jawabannya, ya di awal waktu dengan jamaah. Lebih afdal berjamaah daripada sendiri. Yang kedua, ya. Terkait dengan riwayatnya, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kisah ini dalam riwayat ini lemah. Bukan riwayat yang sahih, riwayat yang lemah. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi hujjah oleh para ulama. Namun perlu dipahami, berjihad itu ada dua macam. Jihad itu ada dua macam. Yang pertama, jihadul asal. Jihad yang asal, yang inti. Dan yang kedua, jihadul far', jihad yang cabang. Jihad yang asal, yang asli, yang inti ialah berjihad melawan hawa nafsu. Disebut dengan jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Mengekang hawa nafsunya supaya meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang mujahid, yang betul-betul mujahid, yang berjihad, seseorang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Taala. Adapun jihadul farah, jihad yang cabang, ini ada beberapa macam. Yang pertama, berjihad melawan syaitan. Yang kedua, berjihad melawan kaum munafikin, ahli bid'ah. Yang ketiga, berjihad melawan orang-orang kafir. Ini cabang namanya. Ini cabang dari yang pertama. Berjihad melawan syaitan dengan cara ta'awud, berlindung dari semua godaan-godaan syaitan. Berjihad melawan ahli bid'ah menggunakan dalil dan hujjah argumentasi, menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah tadi. Menggunakan fisik, menggunakan ilmu, menggunakan hujjah, menggunakan dalil. Jihad melawan orang kafir, yang ini sekarang yang dikatakan jihadun fi sabilillah, jihad fisik di front pertempuran jihad. Tiga ini cabang. Yang asal satu, jihad melawan hawa nafsu. Disebutkan kalau orang itu belum mampu melawan hawa nafsunya, tidak mungkin dia akan mampu melawan tiga perkara ini. Paham ya? Ini dulu. Beres, baru yang ini akan terlaksana dengan baik. Anda melihat penjabarannya panjang dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di jilid yang ketiga dalam pembahasan jihad, beliau memberikan mukadimah cukup panjang tentang masalah ini. Ini ringkasnya, saya menukil dari beliau. Barakallah. Sehingga tidak sembarangan berjihad melawan kaum munafikin, berjihad melawan syaitan, berjihad melawan orang-orang kafir secara khusus. Diri kita dulu perbaiki, baru ngurus orang lain. Kitanya masih belum beres, mau jihad melawan orang-orang kafir, tidak bakal menang. Kalau menang, ya menang sih menang, cuman tidak bakal sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari pembahasan apa? Ada yang ketiga? orang tuanya dengan calon istri, masya Allah. Konsepnya bukan ini, atau senang sekali, karena menurut dia itu mulai senang sekali. Atau kan begitu orang tua tidak ada ini. Ya. Ini kan terkait dengan masalah pemilihan calon gitu. Nah, kalau terkait dengan nikahnya tergantung kitanya. Sudah wajib nikah atau belum? Menurut saya. Nah, kan ada yang saya katakan wajib, ada yang sunnah, ada yang belum. Sudah wajib ya. Nah, ini sekarang masalah calonnya. Kita punya calon A, ternyata orang tua enggak setuju dengan calon kita itu. Harus yang B atau yang lainnya lagi. Dilihat apa alasan orang tua. Kalau alasan beliau, beliau itu alasan yang syar'i, turuti orang tua. Memang calon kamu itu cantik. Memang dia dari keluarga kaya raya. Memang dia nampak kelihatan salihah, jilbab dan segala macam. Tapi ibu memandang istri kamu ini akhlaknya kurang bagus. Sangat begitu. Perangnya kurang pas. Terlalu kasar jiwanya. Budi pekertinya kurang halus. Ibu tidak suka. Sangat begitu. Dan memang enggak mengada-ngada. Namanya orang tua itu pendalaman karakter itu lebih tinggi daripada kita. Gitu Pak ya. Kalau itu alasannya, iya, sama katakan boleh. Enggak jadian. Syar'i, dikatakan terkait dengan masalah pembahasan masalah. Apalagi mengatakan, memang dia cantik, memang dia orang kaya, tapi agamanya melbutul. Dia enggak ngerti sholat, enggak ngerti apa, lalu ini, jangan sama dia. Bagus, syar'i. Tapi kalau sebaliknya, ibu enggak suka sama calon kamu itu. Kerjaannya sholat. Orang punya senangnya pengajian-pengajian semacam itu. Jangan-jangan ikut pengajian apa itu? Macam-macamnya itu ya. Ibu paling tidak suka dengan perempuan yang berjilbab. Itu semuanya bukan alasannya enggak sesuai dengan syar'i. Dalam bab yang semacam ini enggak ditaati. Kita berikan masukan dahulu kepada orang tua. Bu, yang penting itu solehahnya begini. Perjuangan untuk mendapatkan cinta itu panjang. Jangan mengatakan, waduh orang tua saya begini. Udahlah, yang lain aja lah. Rendah. Kalau orang tua sudah cocok dengan dia, sudah soleh, sudah bagus, orang tua nggak setuju, itu perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan cinta. Anda harus berusaha meyakinkan orang tua tadi. So yakin-yakinnya supaya mantap, setuju, jalan. Dan kemudian langsung tak ngurusi orang tua, tak syar'i, langsung aja nikah. Orang tua dibiarkan, jangan prinsip yang saya sampaikan sama antum, jangan sampai antum menikah dalam keadaan orang tua tidak merestui. Terlalu berat bagi antum nanti, di kemudian hari. Ya, ketika belum merestui, maka diupayakan negosiasi, pendekatan, kalau gimana caranya supaya dia memahami. Itu Pak ya. Alay. Terkait dengan kondisi yang terakhir tadi itu. Dawajib. Kenapa? Dikarenakan perkara yang melanggar syar'i, alasnya orang tua. Cuma saya akan lebih afdol. Karena menikah enggak cuma sehari dua hari. Ayo, alay. Hadan. Masyaallah. Ya sudah. Ini mukadimah pembahasan Al-Muwaqqit. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lebih lanjut tentang masalah waktu salat. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.